Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, ikhwani fillah, azani wa azzakumullahu jami'an. Baik, insyaallah senastamir dirasatana fi kitab syari'ah lil imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. Wa kama qad darasna بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الجدال والخصومات وأنه يؤدي إلى المفاسد كثيرة. Kita telah membaca beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan barakallahu fikum beberapa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari barakallahu fikum al-jidal atau perdebatan. Adapun berikutnya, Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa atsar dari kalangan salaf bagaimana mereka akan menguraikan, mengungkapkan kepada kita barakallahu fikum sisi-sisi hitam, sisi-sisi negatif, keburukan dan kejelekan yang akan ditimbulkan dari yang namanya jidal barakallahu fikum. Dan dari situ akan semakin jelas semakin nampak bagi kita kenapa Al-Quran mencela, kenapa Nabi melarang. Karena memang kerusakan yang ditimbulkan oleh jidal barakallahu fikum ya sangatlah besar. Tayyib, nabda insyaallah. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana al-Firyabi qala haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaiba qala haddatsana Yahya ibnu Adam qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Muhammad ibni Wasi' an Muslim ibni Yasar annahu kana yaqul. Berikut ini adalah ucapan dari Muslim bin Yasar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, iyyakum wal miraa fa innaha sa'atu jahlil alimi wa biha yabtaghi syaitanu zallatahu. Muslim bin Yasar beliau mengatakan, hati-hati kalian dari perdebatan, karena perdebatan itu adalah saat di mana seorang alim, di mana seorang yang berilmu akan menjadi bodoh. Ya. Ketika ada ahli ilm, ketika ada talabatul ilm, ketika ada ahli ilmi atau orang yang dikatakan sebagai ulama jatuh dalam perdebatan, maka pada saat itu dia akan menjadi orang yang bodoh. Nah, tentunya barakallahu fikum, kalam beliau dibawa pada kondisi jidal yang mazmum, ya, jidal yang dicela. Nah, debat, ribut, gara-gara apa? Barakallahu fikum, presiden yang dipilih beda, ya. Ini debat, ini membantah. Padahal alim. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dalam urusan barakallahu fikum dunia. Barakallahu fikum. Atau debat barakallahu fikum tayyib, ya. Untuk barakallahu fikum membela dirinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Atau debat-debat yang lain barakallahu fikum yang dimasukkan dalam kategori debat-debat yang tercela. Maka ketika seorang alim masuk dalam perdebatan, pada saat itu akan nampak kebodohan pada dirinya. Dan kata beliau, wabiha, di saat itulah setan akan sangat berharap sang alim itu tergelincir. Kenapa? Karena pada saat itu sang alim dalam keadaan apa? Jahil. Ketika dia jahil, maka dia akan melakukan zallah, ketergelinciran. Nah, barakallah. Dan zallatul alim efeknya dahsyat. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, zallatul alim zallatul alam. Ya, zallatul alim zallatul alam. Kalau yang tergelincir itu adalah seorang alim, ulama, ahli ilm, maka yang akan ikut tergelincir alam semesta. Karena alim ini barakallahu fikum tentu dia memiliki pengikut. Dia memiliki orang-orang yang barakallahu fikum mengidolakannya, menggandrungi dia, menyukai dia. Ketika dia jatuh dalam ketergelinciran, tentu pengikut-pengikutnya barakallahu fikum akan mengikuti dia. Nah, sehingga banyak yang ikut tergelincir. Makanya setan sangat senang. Ya, ketika ada seorang alim, orang yang berilmu, orang yang dikatakan ulama barakallahu fikum, tenggelam dalam perdebatan barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau zaman sekarang mungkin debat itu barakallahu fikum mungkin tidak face to face, ya, wajah ketemu wajah, tetapi terkadang mereka berdebat di dunia maya. Ya, nah, yang ini mengeluarkan statement pernyataan dibantah sama yang ini, bantah-bantahan, ribut barakallahu fikum di dunia maya. Nah, dalam keadaan yang menyaksikan adalah seluruh dunia. Iya, nah, barakallahu fikum. Baik. Ingat dalam konteks barakallahu fikum debat yang tercela. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibnu Muhammad Al-Marwazi qala haddatsana Suraij ibnu Nu'man qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Muhammad ibni Wasi' an Muslim ibni Yasar qala innahu kana yaqul iyyakum wal mira'a fa innaha sa'atu jahlil 'alimi wa biha yabtaghi syaitanu zallatahu. Hati-hati kalian dari perdebatan, karena dia adalah saat di mana orang yang berilmu akan menjadi bodoh. Dan pada saat itu pula setan-setan sangat mengharapkan ketergelinciran sang alim barakallahu fikum. Nah, sanad hadis ini barakallahu fikum sahih sampai Muslim bin Yasar. Azan ini juga dikeluarkan oleh barakallahu fikum Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samtu wa Adabul Lisan. As-Samtu wa Adabul Lisan. Nah, kitab yang judulnya adalah Diam. Ya. Yeah. Judul kitabnya apa? Diam dan adab-adab lisan. Nah, nomor 125. Dan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi nomor 402. Barakallahu fikum, dan oleh Ibnu Asakir, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqa barakallahu fikum. Tayyib. Halaman 145. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Sehingga dari azhar ini kita mendapatkan dua dampak negatif atau mafasid, kerusakan yang ditimbulkan oleh jidal. Nah, baik. Minha di antaranya adalah annal jidal wal mira sa'atu jahlil alimi, bahwasanya jidal dan mira adalah saat di mana seorang alim akan barakallahu fikum bertindak bodoh. Nah, kok bisa Ustaz? Harusnya ya, kalau antum barakallahu fikum kritis, harusnya kan orang itu ketika jidal dia akan menunjukkan kehebatan ilmunya, iya enggak? Kalau sudah debat itu dia akan mengatakan seolah-olah dia orang yang memiliki wawasan yang luas. Di kitab ini jilid sekian halaman ini, baris kesekian tanpa lihat kitab. Mesti dia akan izhar kuah. Ya kan? Di kitab ini coba dilihat ya, cetakan Darul Kutub jilid kelima halaman 210 baris ke-6 perkataan fulan bin fulan. Ya enggak? Nah, orang melihat jidal itu adalah ajang bagi seorang alim untuk menampakkan kecerdasannya, kejeniusan dia, kedalaman mutolaahnya. Pandangan orang awam. Tapi bagi orang sekelas Muslim bin Yasar, beliau menangkap barakallahu fikum kondisi yang bertolak belakang dengan apa yang ditangkap oleh manusia. Justru ketika seorang alim itu debat dalam konteks yang tercela, saat itulah dia akan menjadi orang yang bodoh. Dari sisi mana? Nah, barakallahu fikum. Baik. Sebagian mereka barakallahu fikum menjelaskan annal munadharah wal jidal manba'u al akhlaqil madhmumah. Karena perdebatan itu adalah sumber dari perangai-perangai yang dicela. Nah, mustaudi'ul fawahish, dan akan menyeret pelakunya pada tindakan-tindakan yang keji. Nah, minal kibr. Yang pertama akan muncul sikap sombong. Wal ujub. Wal hasad. Wa tazkiyatun nafsi. Wahubbi zuhuri warriyasati. Nah, dia. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu. Karena dengan seorang alim itu berdebat akan menyeret dia pada apa? Perangai-perangai yang jelek. Yang pertama apa? Dia akan menyombongkan dirinya. Dia akan ujub, ya, membanggakan dirinya. Nah, dia tadi idhal kuwa. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kamu ini sudah hafal berapa hadis? Gaya sekali ngomongnya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Saya ini sudah hafal kutubus sittah. Iya. Nah, kamu jangan macam-macam. Barakallahu fikum. Baik. Jadi yang namanya barakallahu fikum jidal, tentu ya, kalau dalam konteks yang tercela, maka orang yang jatuh di dalamnya akan membanggakan diri, merasa ujub. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah hasad. Akan muncul kedengkian. Kapan itu? Tatkala lawan debatnya lebih pinter. Nah, iya. Ternyata lebih hebat. Barakallahu fikum. Baik. Dia cuma hafal letak kitab dalam satu cetakan. Lawannya 10 cetakan hafal. Jadi kuat-kuatan. Nah, itu kan yang cetakan Darul Kutub. Yang cetakan Darul Fikr belum tahu di mana letaknya. Jadi enggak ke eksistensi perdebatannya, tapi tadi iya, nyomong-nyomongan diri. Waduh, saya enggak sampai ke sana. Kurang. Nah, cetakan itu penting. Kadang beda cetakan, beda intinya. Beda isinya. Cetakan Darul Fikr jilid sekian, halaman sekian, baris sekian. Nah, cetakan Ibnu Hazm, wih, mantap. Iya, ternyata barakallahu fikum lebih hebat. Iya, hafal 10 nuskhah. Bahkan yang masih dalam keadaan manuskrip dia juga tahu. Nah. Jadi enggak ribut masalah inti debatnya, tapi apa? Jago-jagoan. Akhirnya apa? Hasad dia. Iya, asem, ternyata lebih hebat orang ini. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian barakallahu fikum tazkiyatun nafs. Orang yang barakallahu fikum tenggelam dalam perdebatan, dia akan mentazkiyah dirinya tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, sebelum mulai perdebatan, perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Kiai Haji ya, Fulan bin Fulan. Naam barakallahu fikum tayyib. LC, MSC, MSG, MBA. Barakallahu'alaikum. Sebutkan gelar-gelarnya. Nah, iya. Saya belajar di Mesir 10 tahun. Di Madinah 15 tahun. Nah, di Syam, iya, 20 tahun. Berapa udah umurnya itu? Barakallahu'alaikum. Nah, iya, dari Syekh ini, guru saya ini, saya telaki di sini. Tazkiyatun nafs. Dan ini ya surat keterangan rekomendasi para guru-guru saya. Dikliping sama dia. Barakallahu fikum. Tazkiyatun nafs. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa hubbu zuhur wa riyasah. Dan dia akan cinta, senang untuk menampakkan dirinya dan barakallahu fikum ya, memimpin atau menguasai. Nah, ya saat itulah seorang alim akan terlihat bodoh. Ya enggak? Nah, karena tingkatan ilmu seseorang dilihat bagaimana kesombongannya. Semakin sombong, semakin bodoh. Iya. Semakin tawadhu, semakin merasa bodoh, semakin pinter. Ya kan? Nah, masih ingat kalamnya Syekh Abdul Taimin dalam Kitabul Ilm terkait dengan maratibul ilm. Awalul ilm Abu Syibr. Orang yang pertama kali belajar menuntut ilmu, dia akan menjadi Abu Syibr. Sok tahu, sok pinter, sok jago, sok semuanya dalam semua ilmu. Ya. Kalau pertama kali baru mencicipi, dia akan sok. Sok tahu semuanya. Ilmu bela diri, ilmu komputer, ah, ilmu apa lagi? Barakallahu fikum. Ilmu nahwu. Ya, itu kemana-mana tanya masalah nahwu. Pertanyaan-pertanyaan yang barakallahu fikum mengecoh teman-temannya. Coba antum i'rab ini. Apalah kedudukannya? Kasih pertanyaan yang rumit. Iya, nah. Barakallahu fikum. Dia baca-baca untuk menunjukkan barakallahu fikum taib siapa dia. Ya. Jadi orang itu justru kalau dia semakin sombong, semakin ingin menampakkan dirinya, kepandaiannya, itu tandanya orang yang bodoh. Nah. Yang kedua maratibnya apa? Tawadhu. Iya, barakallahu fikum. Nah. Yang ketiga maratibnya apa? Arafa annahu jahil. semakin dalam dia tahu dan semakin mengerti saya ini orang yang butuh. Iya. Gak tahu apa-apa. Nah, barakallahu fiik. Semakin dia mengkaji, semakin dia mendalami, semakin tahu dia belum ada apa-apanya. Paham ikhwan ya? Nah. Jadi terkadang barakallahu fiikum dengan semakin banyak barakallahu fiikum dia mengkaji, terkadang ketika dia berhadapan dengan orang yang jauh lebih berilmu daripada dia, nah, yang akan bisa barakallahu fiikum meruntuhkan kesombongannya. Baik, barakallahu fiikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika beliau barakallahu fikum dia datang ke Indonesia beberapa kali, dua kali seingat saya, pernah memberikan contoh barakallahu fikum kalau saya tidak salah Syekh Muhammad Aman Al-Jani, beliau mengajarkan tafsir. Tapi barakallahu fikum ringkas gitu ya, simple. Ayat dibaca, tafsir sedikit, lanjut. Nah, maka ada seorang barakallahu fikum yang hadir dalam majelis tersebut. Tayyib, dia menampakkan dirinya ya, berawal mungkin dari pertanyaan, barakallahu fikum memancing. Nah, menunjukkan kalau dia ini orang yang wasi'u ittila'. Nah, Syekh, dalam tafsir ini begini-begini, tafsir ini begini-begini. Iya, seolah-olah dia orang yang luas. Dan Syekh itu penjelasannya kok kayak gitu sih, padahal Syekh ini. Iya. Nah, barakallahu. Baik. Maka Syekh menjelaskan kepada dia barakallahu fikum, sengaja memang beliau tidak barakallahu fikum mengungkapkan sejauh dan selebar itu. Ya, rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian. Karena beliau mengetahui para hadirin barakallahu fikum mustawanya berbeda-beda. Nah, bisa jadi apa yang beliau jelaskan nanti tidak dipahami dan tidak dimengerti. Sehingga sengaja beliau barakallahu fikum tayyib tinggalkan. Kemudian itu, setelah itu beliau menyebutkan, nah, amma qaulukum, wah disyarah oleh beliau, ya, lebih menakutkan, dan lebih menakutkan, lebih dahsyat daripada orang tadi. Langsung untuk dia, waduh, ya, kena ini. Baru keluar bagaimana, barakallahu fikum, ilmunya seorang alim. Nah, barakallahu fikum, baik. Paham ya kan? Jadi orang itu, ketika dia menyombongkan ilmunya, ya, sok pinter, fa'lam annahu jahil. Ini orang bodoh. Ya, ini orang bodoh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itulah sisi barakallahu fikum penjelasan dari ucapan Muslim bin Yasar. Nah, dan itu juga menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bagaimana dalamnya ya pandangan salaf. Nah, barakallahu fikum. Dalam melihat situasi, kondisi, fenomena dan keadaan. Dan menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya salaf mereka tidak tertipu dengan sesuatu yang zahir, yang nampak. Sebagaimana manusia itu tertipu. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Di mana manusia melihat, menganggap orang yang berdebat itu justru akan tampak ilmunya. Tapi Muslim bin Yasar mengatakan, justru orang yang berdebat akan nampak bodohnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Yang kedua, barakallahu fikum, efek dampak negatif dari ilmu dari al-jidal barakallahu fikum dan munazarah. Baik. Anna al-jidal wal mira' sababu zallatil alim. Nah, anal jidal wal mira sababuz zallatil alim. Barakallahu fikum. Bahwasanya jidal dan mira adalah sebab ketergelinciran seorang alim. Barakallahu fikum. Dan banyak bentuk ketergelinciran yang akan muncul dalam perdebatan. Yang pertama tadi, ya sampaikan akhlaku dzamimah. Ya kan? Alim yang berdebat dalam konteks yang tercela akan memunculkan akhlak-akhlak yang jelek. Itu jelas. Barakallahu. Nah, yang kedua, barakallahu fikum, di antara zallah alim pada perdebatan, barakallahu fikum, ya, tayyidifa' an nafsihi la izharul haq. Nah, dia akan berusaha membela, barakallahu fikum, ya, defense, mempertahankan dirinya dan bukan untuk menampakkan al-haq. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tujuan dia itu adalah untuk membuat pertahanan agar dia tidak kalah dan apa ya kan, agar dia bisa menang dan membungkam lawannya. Jadi tujuan debatnya itu. Ketika dia diserang punya pertahanan dan ketika dia menyerang bisa mengalahkan. Iya. Nah, baik. Itu prinsip debat. Ya. Barakallahu fikum. Punya pertahanan, serangan yang jitu. Hampir sama kayak perang. Debat itu kan namanya perang mulut. Ya, barakallahu fikum. Baik. Dan tidak jarang barakallahu fikum. Baik. Dampak yang ketiga, zallahnya alim barakallahu fikum, yaitu apa? Intiqal. Ya, min i'tiqadin ila i'tiqad. Dia akan berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Tadinya dia sudah benar, tapi karena lawan debatnya lebih hebat, maka dia berubah. Mungkin berubahnya tidak mengikuti lawan debatnya, tapi dia memunculkan qaulun jadid. Nah, seperti yang terjadi pada Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, nah, barakallahu fikum. Dia ingin mendebat Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya. Jadi dengan perdebatan tadi akhirnya dia memunculkan pemikiran yang baru. Lahirlah barakallahu fikum. Tayyib. Yang namanya pemahaman Asy'ariyah. Nah. Tayyib. Dari perdebatan dan kathir, masih banyak yang lain ketergelinciran barakallahu fikum, bahkan penyimpangan ya yang akan barakallahu fikum dirasakan dilalui oleh seorang alim ketika dia jatuh dalam barakallahu fikum perdebatan dalam konteks yang tercela. Nah, قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول adalah Abu Qilabah, beliau pernah berkata, la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum fa inni la amanu ayyaghmisukum fid dalalati aw yulbisu alaikum fid dini ba'da ma lubbisa alaihim. Nah, kata Abu Qilabah, jangan kalian bermajlis dengan ahlil ahwa, ya, berkumpul, duduk bersama, barakallahu fikum, tayyib, ahlil ahwa, mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu. Jangan pula kalian berdebat dengan mereka. Wasatun baina tarafain. Ya, terlalu dekat dengan ahlil ahwa sehingga barakallahu fikum ada undangan pertemuan ya tokoh-tokoh dai-dai se-Indonesia atau se-Asia atau sedunia. Nah, barakallahu fikum yang kumpul di situ ya semua dai-dai yang memiliki fikrah-fikrah yang ada di dalam barakallahu fikum Islam. Ya, barakallahu fikum. Slogannya apa? Persatuan umat. Nah, bagus. Barakallahu fikum. Baik. Nah, Anda tahu yang hadir di situ barakallahu fikum ya. Macam-macam manusia. Dengan berbagai macam pemikiran. Nah. Jangan ya. Jangan bermajelis dengan orang-orang seperti itu. Barakallahu fikum. Tidak boleh, tidak juga barakallahu fikum berlebihan. Nah, tayyib, karena saking bencinya barakallahu fikum akhirnya apa? Ditantang debat. Ya kan? Satu majelis dengan gambaran apa? Persahabatan, satu majelis dengan gambaran permusuhan. Nah, yang ini tidak boleh, yang ini juga tidak boleh. Jangan duduk berbasis dengan mereka dalam gambaran barakallahu fikum ya, persahabatan, pertemanan dalam keyakinan dan yang semisal dengannya barakallahu fikum. Jangan pula barakallahu fikum bermajlis dengan mereka tayyib dalam konteks barakallahu fikum ya, permusuhan tapi dalam pembahasan perdebatan. Dan itu ingat dalam konteks yang mazmum. Nah, kemudian setelah itu barakallahu fikum beliau menjelaskan alasan kenapa kita dilarang duduk bermajelis dengan ahli ahwa ya, dalam bentuk apa? Keridhaan dengan apa yang ada pada mereka dalam bentuk persahabatan. Tidak boleh juga kita bermajelis dengan mereka dalam rangka berdebat. Nah, alasannya kata beliau, karena saya tidak merasa aman. Mereka ahil ahwa akan ya menyusupkan, nah, memasukkan kesesatan yang ada pada mereka kepada kalian. Ya, dua-duanya. Kalian duduk bersama ahli ahwa, ahli bid'ah dalam konteks apa? Keribuan, persahabatan, rawan dan sangat rentan kalian akan tertularkan kebid'ahan mereka. Ya. Nah, ikut gaya berpikir dan pola pikir mereka. Tercemari sikap dan prinsip barakallahu fikum. Jelas, itu sangat jelas. Atau ketika kita bermajlis dengan ahli ahwa wal ahli bid'ah, baik dalam konteks perdebatan juga sama. Kalian akan barakallahu fikum, baik ya, terkena efek dari pemahaman sesat mereka. Imma kalian akan terbawa oleh pemikiran mereka atau apa? Kalian buat bid'ah yang baru. Iya, kalian buat bid'ah yang baru. Karena enggak mau kalah. Nah, barakallahu fikum. Ini pernyataan Abu Kilabah. Ya, waqad jarraba ban beliau barakallahu fikum sudah menyaksikan barakallahu fikum tayyib. Ya, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, pengalaman dari orang-orang barakallahu fikum terdahulu. Nah, itu dua Dampak negatif dari duduk bersama ahlil ahwa, imma dalam konteks keribaan atau dalam konteks perdebatan, mesti akan ketularan terjangkiti kesesatan mereka. Nah, sayyid, atau barakallahu fikum, sayyid, efek yang agak ringan dari yang pertama tadi, yaitu kalian akan tenggelam dalam kebid'ahan mereka, atau paling tidak efeknya kata beliau, ayyul bisu alaikum bidding, mereka akan membuat agama kalian itu menjadi tersamarkan. Nah, baba malu bisa alaihim, sebagian agama dari urusan agama ini yang juga tersamarkan bagi mereka. Jadi kan ahli ahwa, ahli bidah ini kan agamanya lubisa, ya, menjadi abu-abu, menjadi barakallahu fikum tidak jelas. Naam, barakallahu fikum, meragukan. Ketika kita bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dalam konteks mujalasa, barakallahu fikum, mudahana, naam, barakallahu fikum, atau dalam bab jidal, ya, minimalnya apa? Kita akan dibuat bingung tentang agama ini. Yang tadinya sebuah perkara yang sudah sangat kita yakini, ini adalah perkara yang hak, ini yang benar. Ketika kita meladeni perdebatan dengan ahli ahwa, menjadi ragu. Iya juga ya, gak sampai ke sana mikirnya. Nah, belum pernah saya baca keterangan seperti itu. Akhirnya apa? Minimalnya kalau kita tidak ngikut dengan mereka, tenggelam dalam bid'ahnya mereka, minimalnya apa? Efeknya Anda akan ragu. Yang tadinya Anda sudah yakin, jadilah jadi ragu. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sehingga barakallahu fikum, dampak negatif atau mafasid yang ketiga dari al-jidal wal-mira adalah barakallahu fikum, yaitu al-inghimas fid-dalalah. Bahwasanya jidal dan mira akan membuat seseorang tenggelam dalam kesesatan. Yang keempat, barakallahu fikum, tayyib, ayulabbas alaihim umuruddin, akan dibuat samar atas mereka urusan-urusan agama. Nah, barakallahu fikum, tayyib, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Itu baru empat poin dari mafasid al-jidal wal-mira, dan masih akan terus berlanjut asar-asar dari salaf barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.